Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992, buku jilid kedua, dimulai dari halaman 514. Kitab Adab Berusaha dan Mencari Penghidupan. Lanjutan dari sebelumnya. Dan kebanyakan pekerjaan orang-orang pilihan dari salaf adalah 10 macam. Menjahit kulit, berniaga, membawa barang, menjahit, membuat alas bagi, mencelup kain, membuat sepatu, bertukang besi, bertenun kain, berusaha berburu binatang darat, dan menangkap ikan di laut, dan membuat kertas. Dan mengenai membuat kertas, berkata Abdul Wahab Al-Warraq, bertanya kepadaku Ahmad bin Hambal, apakah usahamu? Aku menjawab, Al-Wiraqah atau membuat dan menjual kertas. Lalu Ahmad bin Hambal menyambut, usaha yang baik. Kalau aku bekerja, pekerjaan tangan, niscaya aku berusaha seperti perusahaanmu. Kemudian Ahmad bin Hambal berkata kepadaku, janganlah engkau menulis, melainkan di tengah, dan tinggalkanlah pinggir-pinggirnya dan kulit dari tiap-tiap bagian atau juzuk dari buku yang ditulis. 4 golongan dari para tukang tertanda pada orang banyak dengan kelemahan pikiran. Tukang tenun, tukang jual kapas, pemintal benang bulu, dan guru-guru. Mungkin sebabnya karena yang terbanyak mereka bergaul ialah dengan kaum wanita dan anak-anak. Dan bergaul dengan orang yang lemah akal pikiran adalah melemahkan pikiran. Sebagaimana bergaul dengan orang-orang yang berakal pikiran, maka menambahkan akal pikiran. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa Maryam alaihissalam melalui tempat orang bertenun kain waktu mencari Isa alaihissalam. Maka Maryam menanyakan jalan, lalu mereka menunjukkan yang bukan jalan. Lalu Maryam alaihissalam berdoa, wahai Allah Tuhanku, cabutkanlah keberkatan dari usaha mereka dan umat mereka itu miskin-miskin dan hina pada mata manusia. Maka diperkenankanlah doa Maryam alaihissalam itu. Ulama salaf memandang makruh mengambil upah atas tiap-tiap sesuatu perbuatan dari bagian ibadah dan fardu kifayah, seperti memandikan mayit dan menguburkannya. Dan begitu pula azan dan sholat tarawih, walaupun dipandang menurut hukum sah mengambil upah daripadanya. Dan begitu pula mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama. Maka semuanya adalah amal. Dan yang haknya diperniagakan untuk akhirat. Dan mengambil upah padanya adalah menggantikan dengan dunia, meninggalkan akhirat. Dan tiadalah disunatkan yang demikian. 3. Bahwa tidak dicegah oleh pasar dunia dari pasar akhirat. Dan pasar akhirat itu ialah masjid. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, beberapa orang laki-laki yang tidak lalai oleh karena perniagaan dan jual-beli dari meningati Allah, mengerjakan sholat, dan membayar zakat. Surat An-Nur ayat 37. Dan Allah Ta'ala berfirman, fi buyuti adinallahu an turfa'a wa yudkaru fiha ismu. Artinya, di dalam rumah yang diizinkan Allah untuk meninggikan dan menyebutkan namanya padanya. Surat An-Nur ayat 36. Maka sejogialah dijadikan permulaan siang sampai pada waktu masuk pasar untuk akhiratnya. Ia mengharuskan ke masjid dan rajin mengerjakan segala wirid. Adalah Umar radhiyallahu an berkata kepada para sujadar, jadikanlah permulaan siangmu bagi akhiratmu, dan sesudahnya itu bagi duniamu. Adalah orang-orang soleh terdahulu menjadikan permulaan siang dan penghabisannya untuk akhirat dan pertengahannya untuk perniagaan. Dan tidaklah yang menjual harisah atau makanan yang terbuat dari biji-bijian yang tertumbuk dan daging dan kepala-kepala kambing pada pagi hari, selain dari anak-anak dan orang zimmi atau orang yang tidak Islam di bawah naungan pemerintahan Islam. Karena orang-orang soleh itu berada di masjid semua. Dan pada hadis tersebut, sesungguhnya malaikat apabila menaikkan lembaran amal hamba, dan pada lembaran itu pada permulaan siang, dan pada penghabisan zikir kepada Allah, dan kebajikan, niscaya ditutup oleh Allah daripadanya di antara kedua waktu tadi, dari segala amal perbuatan jahat. Diriwayatkan Abu Yu'la dari Anas. Dan pada hadis tersebut, berjumpalah malaikat malam dan siang ketika terbit fajar dan ketika sholat asar. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan ia mengetahui tentang mereka. Bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat itu menjawab, kami tinggalkan mereka di mana mereka itu sedang mengerjakan sholat. Dan kami datang kepada mereka dan mereka pun sedang mengerjakan sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku naik saksi kepada kamu semua bahwa aku telah mengampunkan segala dosa mereka. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian, manakala telah mendengar azan pada tengah hari untuk zuhur dan asar, maka sejogialah tidak menambahkan pekerjaan dan terkejut di tempatnya. Dan hendaklah meninggalkan segala pekerjaan yang sedang dikerjakan. Maka apa yang tertinggal dari keutamaan takbir pertama bersama imam pada permulaan waktu tidak akan sama oleh dunia dan dengan isinya. Dan manakala tidak menghadiri salat jamaah, niscaya telah berbuat maksiat menurut setengah ulama. Adalah ulama salaf bersegera ketika mendengar azan dan meninggalkan toko-toko untuk anak-anak dan orang-orang zini. Dan mereka mengeluarkan ongkos beberapa dirham untuk menjaga toko pada waktu salat. Sehingga yang sedemikian itu menjadi penghidupan bagi orang-orang yang menjaga. Dan ada penafsiran firman Allah Ta'ala, tidak dilalaikan mereka oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah. Surat Nur, ayat 37, bahwa adalah mereka itu tukang besi dan tukang melubangi dan menjahit kulit. Maka adalah seorang dari mereka apabila mengangkat palu atau melubangi kulit yang tidak dilubangi, lalu mendengar azan, niscaya ia tidak akan mengeluarkan kulit itu dari alat pelubang dan tidak akan menjatuhkan palu ke atas besi dan terus melemparkannya dan tegak berdiri kepada sholat. 4. Bahwa tidak mencukupkan kepada itu saja, tetapi membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di toko dan mengerjakan tahlil dan tasbih. Maka berzikir kepada Allah di toko di antara orang-orang yang melupakannya adalah lebih afdhal. Nabi SAW bersabda, orang yang berzikir kepada Allah dalam golongan orang-orang yang melupakannya adalah seperti orang yang berperang di belakang orang-orang yang lari dan seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Dan pada kata-kata yang lain, seperti pohon kayu yang hijau di antara yang kering. Nabi SAW bersabda, barang siapa masuk ke pasar lalu membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, fi yadihi al-khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diriwayatkan artinya, niscaya ditulis Allah baginya beribu-ribu kebajikan. Adalah Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi, dan beberapa orang yang lain masuk ke pasar dengan tujuan untuk memperoleh keutamaan zikir tadi. Al-Hasan berkata, orang yang berzikir kepada Allah di pasar akan datang kepadanya pada hari kiamat, cahaya seperti cahaya bulan dan tanda seperti tanda matahari. Dan barang siapa meminta ampun kepada Allah di pasar, niscaya diampunkan oleh Allah baginya menurut bilangan penduduk pasar itu. Adalah Umar radhiyallahu an apabila masuk ke pasar lalu membaca, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kekufuran dan kefasikan dan dari kejahatan apa yang dilingkungi oleh pasar. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari sumpah yang zalim dan dari ikatan penjual belian yang merugi. Abu Ja'far Al-Faraghani berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Al-Junaid, maka berlakulah zikir dari orang-orang yang duduk dalam masjid. Mereka itu menyerupai dirinya dengan kaum sufi, dan meningkatkan sekedar yang wajib di atas mereka dari hak duduk di masjid, dan mereka membusukkan orang-orang yang masuk ke pasar. Lalu Al-Junaid berkata, berapa banyak orang yang di pasar? Hukumnya, ia memasuki masjid dan mengambil telinga setengah orang yang ada di dalam masjid, lalu mengeluarkannya dan menduduki tempatnya. Dan sesungguhnya aku mengenal orang yang masuk ke pasar dan wiridnya tiap-tiap hari 300 rakaat dan 30 ribu tasbih. Abu Ja'far menyambung seterusnya, lalu terdahululah kepada sangkaanku bahwa yang beliau kehendaki ialah dirinya sendiri. Maka begitulah kiranya perniagaan orang yang berniaga untuk mencari yang mencukupkan, bukan untuk bersenang-senang di dunia. Maka sesungguhnya orang yang mencari dunia untuk memperoleh pertolongan dengan dunia itu kepada akhirat, maka bagaimanakah ia meninggalkan keuntungan akhirat? Pasar, masjid, dan rumah baginya sama hukumnya. Dan sesungguhnya kelepasan itu adalah dengan takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Tugas takwa tidaklah terputus dari orang-orang yang menjuruskan hidupnya bagi agama, betapapun bertukarnya keadaan. Dan dengan takwalah ada kehidupan dan penghidupan mereka. Karena padanya mereka melihat perniagaan dan keuntungan. Ada ulama yang mengatakan, barang siapa mencintai akhirat, niscaya hiduplah ia, dan barang siapa mencintai dunia, niscaya bodohlah dia. Orang yang dungu, maka berpagi dan bersorelah ia di dalam kejatuhan. Dan orang yang beragam adalah menyelidiki tentang kekurangan diri. 5. Bahwa tidaklah ia terlalu loba ke pasar dan kepada perniagaan. Yang demikian adalah dia itu orang yang pertama masuk dan orang yang penghabisan keluar. Dia pergi menyeberang lautan untuk perniagaan. Keduanya itu adalah makruh. Ada ulama yang mengatakan, sesungguhnya orang yang menyeberangi lautan telah menghabiskan tenaganya pada mencari rezeki. Dan pada hadis tersebut, janganlah lautan itu diseberangi kecuali untuk haji atau umroh atau perang. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau orang yang pertama masuk ke pasar dan orang yang penghabisan dari pasar. karena di pasar itu setan bertelur dan beranak. Diriwayatkan dari Ma'as bin Jabal dan Abdullah bin Umar, bahwa Iblis berkata kepada anaknya, Jalanbur, pergilah dengan segala pasukanmu, datanglah orang-orang yang mempunyai toko, hiasilah bagi mereka kebohongan, kesumpahan, penipuan, pendayaan, dan pengkhianatan. Dan adalah engkau bersama orang yang permulaan masuk dan yang penghabisan keluar dari pasar itu. Dan pada hadis tersebut, sejajar tempat adalah pasar dan sejajar penduduknya ialah yang permulaan masuk dari mereka dan yang penghabisan keluar. Dan untuk kesempurnaan penjagaan dari diri daripadanya ialah memperhatikan akan waktu kecukupan saja. Apabila waktu kecukupan itu telah berhasil, maka tinggalkanlah pasar itu dan pergilah bekerja dengan perniagaan akhirat. Begitulah adanya orang-orang soleh terdahulu. Ada di antara mereka apabila telah memperoleh keuntungan satu danik atau 1/6 dirham, lalu pergi. Karena telah merasa cukup dengan demikian. Adalah Hammad bin Salma menjual sutra dalam tas pada tangannya. Apabila ia telah beruntung seberat timbangan 4 biji syair atau 1/8 dinar, maka ia mengangkat tasnya dan pergi. Ibrahim bin Bashar berkata, aku mengatakan kepada Ibrahim bin Azam radhiyallahu an bahwa aku lewatkan hari ini dengan bekerja pada tanah. Lalu Ibrahim menjawab, hai Ibnu Bashar, sesungguhnya engkau mencari dan yang dicari. Engkau dicari oleh orang yang tidak engkau hilangkan dia dari ingatan engkau. Dan engkau mencari sesuatu yang telah engkau menganggap puas kepadanya. Apakah tidak engkau melihat orang loba yang tidak memperoleh apa-apa dan orang lemah yang mendapat rezeki? Maka aku menjawab, sesungguhnya aku mempunyai 1 danik pada tukang sayur. Lalu dia berkata, aku amat merasa bangga dengan engkau. Engkau mempunyai 1 danik dan engkau mencari amal. Dan ada dalam golongan mereka orang yang pergi meninggalkan pasar sesudah zuhur, dan sebagian dari mereka sesudah asar, dan sebagian dari mereka ada yang tidak bekerja dalam seminggu, kecuali 1 hari atau 2 hari, dan mereka merasa cukup dengan yang demikian. 6. Bahwa tidak meningkatkan sekedar menjauhkan yang haram saja, tetapi menjaga diri dari segala tempat syubhat dan tempat-tempat yang menimbulkan sangkaan keraguan. Kepada fatwa-fatwa, tetapi memintalah fatwa dari kepada hati sendiri. Maka apabila ia telah mendapati dalam hatinya itu penyakit, niscaya ia jauhkan. Dan apabila dibawa kepadanya suatu barang yang meragukannya tentang keadaan barang itu, niscaya ditanyakannya sehingga dikenalnya. Kalau tidak, niscaya ia akan makan syubhat. Sesungguhnya telah dibawa orang kepada Rasulullah susu, lalu beliau bertanya, dari manakah engkau memperoleh susu ini? Sahabat itu menjawab, dari kambing. Maka Nabi SAW bertanya lagi, dari manakah kamu memperoleh kambing itu? Lalu sahabat itu menjawab lagi, dari tempat anu. Barulah Nabi SAW meminumnya, kemudian bersabda, sesungguhnya kami, para nabi, kami disuruh untuk tidak memakan kecuali yang baik dan tidak berbuat kecuali yang baik. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ummu Abdillah. Dan beliau menyambung, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh orang-orang mukmin dengan apa yang disuruhnya Rasul-Rasul. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang kami berikan kepadamu yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 172. Maka Nabi SAW menanyakan tentang asal sesuatu dan asal dari asal itu, dan beliau tidak lebihkan dari itu. Karena di balik yang demikian adalah sulit memeriksanya. Dan akan kami terangkan nanti pada kitab halal dan haram, tempat wajibnya pertanyaan ini. Karena Nabi SAW tidaklah menanyakan tentang semua yang dibawakan kepadanya. Diriwayatkan Ahmad dari Jabir. Sesungguhnya yang wajib, ialah sedekah itu memperhatikan akan orang yang melakukan muamalah dengan dia. Maka setiap orang yang disebut zalim atau khianat atau mencuri atau berbuat riba, maka janganlah melakukan muamalah dengan orang tersebut. Dan begitu pula tentara dan orang-orang zalim, tidaklah melakukan sekali-kali muamalah dengan mereka. Dan tidak melakukan muamalah dengan teman-teman dan pembantu-pembantu mereka. Karena dengan demikian ia telah menolong pada kezaliman. Diceritakan dari seorang laki-laki yang ditugaskan membangun tembok untuk suatu benteng pertahanan. Di mana orang laki-laki itu bercerita seterusnya. Lalu terjadilah dalam hatiku sesuatu dari yang demikian itu. Walaupun perbuatan itu termasuk perbuatan yang baik. Bahkan termasuk sebagian dari yang fardu dalam Islam. Tetapi Amir yang memerintah pada tempat benteng tersebut adalah orang yang zalim. Laki-laki tadi meneruskan ceritanya. Lalu aku bertanya kepada Sufyan radhiyallahu an. Maka Sufyan menjawab, janganlah engkau menjadi penolong mereka, baik sedikit atau banyak. Maka aku menjawab, itu adalah benteng pada sabilullah bagi orang-orang muslimin. Sufyan menjawab, ya benar. Tetapi sekurang-kurangnya yang akan masuk kepadamu, ialah kamu ingin tetapnya mereka. Supaya sempurnalah kamu memperoleh pahala bagimu. Maka adalah kamu telah mencintai tetap bersama orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Dan telah datang pada hadis. Barang siapa berdoa bagi orang zalim dengan tetapnya, maka sesungguhnya ia menyukai perbuatan maksiat kepada Allah di buminya. Dan pada hadis yang lain juga tersebut, sesungguhnya Allah marahi apabila dipujikan orang fasik. Dan pada hadis lain tersebut, barang siapa memuliakan orang fasik, maka sesungguhnya ia telah menolong meruntuhkan Islam. Sufyan masuk ke tempat Al-Mahdi dan di tangannya lembaran putih. Lalu Al-Mahdi berkata, hai Sufyan, berilah kepadaku tinta sehingga aku menulis. Sufyan bertanya, terangkanlah kepadaku apakah yang akan engkau tulis. Kalau yang akan ditulis itu benar, niscaya aku berikan kepadamu. Sebagian Amir meminta kepada sebagian ulama yang terpenjara padanya untuk memberikan kepadanya tanah liat. Karena ia akan mencap kitab dengan tanah liat itu. Maka ulama itu menjawab, perhatikanlah, perlihatkanlah lebih dulu kitab itu kepadaku sehingga dapat aku melihat isinya. Maka begitulah kiranya mereka menjaga diri daripada memberi pertolongan kepada orang-orang zalim. Dan mengadakan muamalah dengan mereka adalah yang lebih berat bagi segala macam perbantuan. Maka seyogyalah bantuan itu dijauhkan oleh orang-orang yang beragama selama masih memperoleh jalan keluar. Kesimpulannya, maka seyogyalah bahwa manusia itu terbagi padanya. Kepada orang yang akan melakukan muamalah dan orang yang tidak akan dilakukan muamalah. Dan hendaklah ada orang yang akan dilakukannya muamalah itu lebih sedikit dari orang yang tidak akan dilakukannya muamalah pada masa sekarang ini. Sebagian ulama berkata, telah datang kepada manusia suatu zaman di mana orang laki-laki masuk ke pasar dan bertanya, siapakah yang engkau lihat untukku dari manusia? Untuk aku melakukan muamalah dengan dia. Lalu orang menjawab kepadanya, lakukanlah muamalah itu dengan siapa saja yang engkau kehendaki. Kemudian datang kepada manusia zaman lain, di mana mereka itu berkata, lakukanlah muamalah dengan siapa saja yang engkau kehendaki, kecuali si Anu dan si Anu. Kemudian datang zaman yang lain lagi, maka dikatakan kepadanya, janganlah engkau melakukan muamalah dengan seorang pun selain si Anu dan si Anu. Dan aku takut akan datang zaman yang akan hilang ini pula. Seolah-olah adalah yang ditakutinya akan terjadi ialah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita kembali kepadanya. Ketujuh, seyogyalah mengawasi dalam segala perlakuan muamalahnya dengan seseorang dari orang-orang yang melakukan muamalah dengan dia. Karena sesungguhnya dia itu yang mengawasi dan menghitung amalan diri. Maka hendaklah menyediakan jawaban bagi hari perkiraan amal dan penyiksaan dalam tiap-tiap perbuatan dan perkataan. Mengapakah ia tampil mengerjakannya dan karena apa? Sesungguhnya dikatakan bahwa disuruh berdiri sebentar saudagar itu pada hari kiamat beserta tiap-tiap orang yang telah dijualkannya kepada orang itu sesuatu. Dan diperkirakan dari tiap-tiap seseorang menurut kiraan sebanyak orang yang bermuamalah dengan dia. Berkata setengah mereka, aku bermimpi berjumpa dengan setengah saudagar. Lalu aku tanyakan, apakah diperbuat oleh Allah kepadamu? Saudagar itu menjawab, dibukakan kepadaku 50.000 halaman. Lalu aku bertanya, ini semuanya dosa? Lalu dijawab, ini adalah muamalah manusia sebanyak bilangan orang yang engkau adakan muamalah dengan dia di dunia. Masing-masing orang mempunyai lembaran sendiri di antara engkau dan dia dari permulaan muamalahnya sampai kepada penghabisan. Maka inilah berdasarkan apa yang diusahakan pada amal perbuatan dari keadilan, keikhsanan, dan kekasih sayangan kepada agama. Kalau disingkatkannya kepada keadilan saja, maka ia termasuk orang yang soleh. Dan kalau ditambahkannya kepada keadilan itu akan ihsan, maka ia termasuk orang yang mukarrabin. Dan kalau dijaganya pula bersama itu akan segala tugas agama, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab kelima, niscaya ia termasuk orang yang siddiq. Allahu alam bisawab, dan Allah Maha tahu dengan yang benar. Telah tamatlah kiranya kitab adab perusahaan dan penghidupan. Dengan pujian kepada Allah dan kenikmatannya.